Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala al-syeikh al-allamah Abu Abdullah Muhammad bin Muhammad atau Muhammad Abdullah Muhammad bin Abdul Wahhab al-Najdi al-Tamimi rahimahullah ta'ala, kata beliau, i'lam arsyadakallahu li ta'atih. Nah, ketahuilah, semoga Allah ta'ala senantiasa memberikan petunjuk kepadamu untuk senantiasa berbuat taat kepadanya. Anna al-hanifiyata millata Ibrahim an ta'budallaha wahdah mukhlishallahu din. Nah, kata beliau, bahwasannya hanifiyah itu adalah agama Ibrahim, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata dalam keadaan mengikhlaskan baginya agama. Dalam keadaan mengikhlaskan agama hanya untuknya. Itulah agama Ibrahim alaihissalam. Agama tauhid, dinut tauhid, agama tauhid. Sehingga beliau mendoakan di situ, i'lam arsyadakallahu li ta'atih. Ketahuilah, semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan bimbingan kepadamu untuk berbuat taat kepadanya. Naam, wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Dan barang siapa yang berbuat taat kepada Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah mendapatkan kemenangan dengan kemenangan yang besar. Kemudian kata beliau, annal hanifiyah millata Ibrahim, bahwasanya hanifiyah itu adalah millah Ibrahim, agama Ibrahim alaihissalam. Kenapa? Dikarenakan Ibrahim alaihissalam nam terkenal disebut dengan al-hanif. Beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yakni Ibrahim alaihissalam, nam dijuluki atau disebut dengan al-hanif. Maka na Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan, walakin kana hanifan muslima. Tidaklah Nabi Ibrahim itu orang Yahudi, tidak pula orang Nasrani, akan tetapi beliau adalah hanifan muslima, adalah orang yang hanif, orang yang muslim. Al-hanifu, ma huwa al-hanif? Al-hanif huwa al-mukbilu allahi al-mu'ridu amma siwah. Naam. Al-mukbilu allahi wal-mu'ridu amma siwah. Yaitu orang yang senantiasa menghadapkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan berpaling dari yang selain Allah subhanahu wa ta'ala. Itu makna daripada al-hanif. Yang menghadapkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala kemudian berpaling daripada yang selain Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam dijuluki atau disebut dengan ummah, padahal beliau sendirian. Tapi ummah di situ maknanya apa? Umat di situ makna daripada umat yang disebutkan dalam ayat ketika penyebutan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, maknanya adalah tauladan, panutan. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifa walam yakun minal musyrikin. Sungguhnya Nabi Ibrahim dahulu adalah umat. Makna umat di sini bukan sekelompok manusia yang banyak, bukan. Tapi umat di sini maknanya apa? Tauladan, panutan. Sesungguhnya Nabi Ibrahim dahulu adalah seorang panutan, seorang tauladan. Jadi semua umatnya itu yang beriman kepada beliau mengambil panutan kepada beliau alaihissalam. Nah, itu makna daripada ummah dalam ayat tersebut. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah. Beliau adalah ummah, tauladan, panutan, qanitan lillah, ay ta'i'an. Qanitan makna ta'i'an, itu orang yang berbuat taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hanifan, beliau adalah al-hanif, al-mukbilu allahi wal-mu'ridu amma siwa, orang yang mengharapkan diri kepada Allah ta'ala dan berpaling dari yang selain Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Walam yakum minal musyrikin, dan beliau bukan termasuk orang yang berbuat syirik. Naam. Kemudian berikutnya, apa agama Ibrahim alaihissalam? Anta'budallaha wahdah mukhlishallahuddin. Engkau beribadah kepada Allah Ta'ala semata, murni hanya untuknya, dalam keadaan mengikhlaskan agama untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka diperintahkan melainkan agar na'am beribadah mengikhlaskan agamanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar mengikhlaskan agamanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'budillaha mukhlishallahu din. Ibadahilah Allah Subhanahu wa ta'ala dan ikhlaskan agama itu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. ibadah Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mengikhlaskan agama untuk Allah Subhanahu wa taala. Qul inni umirtu an abdullaha mukhlishan lahu ad-din. Naam. Katakanlah sungguhnya aku diperintahkan untuk mengibadahi Allah Subhanahu wa taala mukhlishan lahu ad-din dalam keadaan mengikhlaskan agama untuknya. Naam. Kemudian beliau menyebutkan dalilnya kama qala ta'ala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku. Perlu diketahui ini adalah hikmatun 'azimah, ada tujuan yang sangat besar, yaitu tujuan Allah Ta'ala menciptakan jin dan manusia tidak lain hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun apakah hikmah yang seperti ini terwujudkan? Maksudnya dalam artian semua manusia di muka bumi ini beribadah kepada Allah? Tidak. Buktinya apa? Buktinya ada di antara mereka yang beribadah kepada Allah, ada di antara mereka yang berbuat syirik, ada di antara mereka tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, bahkan menyembah bebatuan, pepohonan dan yang semisalnya. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah. Naam. Jadi makna daripada hikmah di sini adalah hikmah apa? Hikmah syar'iyah. Sebagaimana rinciannya sudah pernah kita sebutkan, al-hikmatu tanqasimu ila qismain. Hikmah itu terbagi menjadi dua. Ada hikmah yang syar'iyah, ada hikmah yang apa? Kauniyah. Namun hikmah di sini, na'am, adalah hikmah apa? Hikmah syar'iyah. Karena sekarang Allah Ta'ala tujuannya menciptakan jin dan manusia, tujuannya apa? Beribadah. Sekarang tujuan ini dimuliakan enggak? Mulia, baik, indah. Naam, bagus. Namun apakah terwujudkan? Tidak terwujudkan. Karena hikmah syar'iyah kemarin sudah kita bahas, hikmah syar'iyah itu adalah apa? Hikmah yang berkaitan dengan perkara yang Allah Ta'ala cintai. Tapi apa? Qad yaqa' wa qad la taqa'. Qad taqa' wa qad la taqa'. Terkadang terjadi, terkadang tidak terjadi. Seperti ini sekarang, beribadah dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun nanti tidak terjadi semuanya. Kenapa? Karena di dalam firman Allah Ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, lam di sini liya'budun, lam ini adalah lam ta'lilul hikmah. Lam di sini lam apa? Lam untuk ta'lil dan hikmah. Ta'lil itu sebab. Sebabnya apa sih? Nah, Allah Ta'ala menciptakan jin manusia untuk ibadah. Tujuannya apa sih? Itu hikmahnya. Tujuannya untuk beribadah. Namun di balik itu tidak semua manusia beribadah kepada Allah Ta'ala. Bahkan di antara mereka menyembah tidak seluruhnya untuk Allah Ta'ala. Wa minan nasi may ya'budu Allah 'ala harfin ay 'ala tarfin min ad-din. Dan di antara manusia itu ada yang menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala 'ala harfin. Tidak seluruhnya untuk Allah Ta'ala tapi 'ala tarfin min ad-din. Nah, beribadah cuma sebagian atau ujung-ujung daripada agama saja. Tidak seluruhnya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah. Naam. Jadi perlu diketahui ini lam di sini apa? Lam ta'lilul hikmah sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Alamah Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitab beliau, Na'am Shifaul 'Alil. Bahwasanya lam di sini lam ta'lilul hikmah. Naam. Sehingga tidak terwujudkan semuanya beribadah. Kenapa? Karena itu juga ada hikmah di balik itu. Fungsinya diciptakan apa? Surga dan neraka. Surga dan neraka. Kenapa? Kalau seandainya semua manusia di muka bumi ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya apa? Niscaya neraka tidak ada penghuninya. Keluar dari hikmah lagi. Naam, sehingga apa? Sehingga ada di antara mereka yang berbuat maksiat, ada di antara mereka berbuat taat, ada yang di antara mereka berbuat naam mengerjakan tauhid, ada di antara mereka yang mengerjakan kesyirikan. Tujuannya di balik itu ada hikmah juga. Diciptakannya penduduk neraka, kemudian juga diciptakannya penduduk surga. Naam. Jadi semuanya tidak terlepas dari hikmah Allah Subhanahu wa taala. Kita baca dalam syarahnya itu. Qala syarih Syekh Shalih Al-Fauzan waffaqahu Allah taala, "I'lam asyhadakallahu, ketahuilah semoga Allah taala senantiasa memberikan kepadamu bimbingan." Hadza du'a'un minasyekh, kata beliau. Ini adalah doa dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Wa hakadha, dan demikianlah yanbaghi lil muallim, selayaknya bagi seorang muallim an yad'a lil muta'allim, mendoakan kepada muta'allim orang yang belajar. Barakallahu fik, Allahu yahfaduk, Allah yu'inuk. Doa-doa itu penting. Kita doakan seperti itu. Nas'allaha an yubarik fik, semoga Allah Ta'ala memberkahi engkau. Allah yahfaduk, semoga Allah Ta'ala menjagamu. Allah yu'inuk, semoga Allah Ta'ala memberikan nama pertolongan bagimu. Allah yaftah 'alaik, semoga Allah Ta'ala membukakan padamu pintu-pintu rahmah, pintu-pintu barokah. Nah, seperti itu selayaknya bagi seorang muallim. Al muallim ghairu muta'allim. Jadi muallim sama muta'allim beda ya. Kalau muallim itu dari kata apa? Allama, yu'allimu ta'liman, muallimun, muallamun. Jadi maknanya apa? Pengajar. Kemudian kalau muta'allim, muta'allim dari ta'allama, ya ta'allamu. Ta'alluman itu adalah yang belajar. Jadi kalau aslinya, kalau orang-orang yang ngomong itu berangkat ta'lim yuk, itu aslinya kalau dilihat lagi keliru. Jadi bagaimana yang benar? Yang benar kalau orang yang belajar ya jangan bilang ta'lim. Karena mereka kan mengajak berangkat ta'lim yuk, berarti berangkat ngajar yuk. Mereka itu enggak ngajar kan? Mereka belajar. Jadi yang benar bagaimana? Berangkat ta'allum yuk. Nah, itu yang berkaitan faedah masalah lughawiyah ya, masalah bahasa Arab seperti itu. Jadi kalau gurunya enggak masalah, gurunya ngomongnya ta'lim karena gurunya ngajar, tapi kalau muridnya yang belajar mengatakan berangkat ta'lim yuk, itu keliru, kurang tepat. Terus bagaimana yang benar? Naam. Berangkat ta'allum yuk. Nah, itu. Ta'allum. Naam. Kecuali kalau seandainya diinginkan lain lagi. Menghadiri ta'lim yuk. Menghadiri apa? Menghadiri tempat majelis ta'lim yang di situ diajari. Tapi kalau berangkat ta'lim yuk, itu kurang tepat. Terus bagaimana? Berangkat ta'allum. Nah, tapi kalau gurunya enggak masalah. Aku mau berangkat ta'lim. Karena aku mau berangkat ta'lim itu mau berangkat mengajaran itu. Naam. Itu kalau dari sisi bahasa Arab seperti itu. Cuma naam insyaallah ta'ala tidak masalah sesuai dengan tergantung dengan niatnya masing-masing. Apa maknanya daripada naam ta'allum atau ta'lim. Tapi yang tepat itu tadi. Kalau pelajar, pelajar yang belajar itu mengatakan ta'allum. Tapi kalau gurunya mengatakan apa? Naam ta'lim. Naam karena 'allama yu'allimu ta'liman. Ta'allama yata'allamu ta'alluman. Naam seperti itu. Kemudian berikutnya kata beliau, wa ta'atullahi ma'naha, dan mentaati Allah Subhanahu wa taala maknanya apa kata beliau? Maknanya adalah imtithalu awamirihi wa tsinabu nawahih. Inilah ketaatan. Mengerjakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Nah, ini adalah makna daripada ta'ah. Nah, i'lam arsyadakallah li ta'atihi. Ketahuilah semoga Allah Ta'ala memberikan bimbingan kepadamu untuk senantiasa mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seperti itu keadaannya. Kemudian, berbuat ta'at ini apakah selamanya yang kita lakukan? Ewa. Nah, kita senantiasa melakukan berbuat taat kepada Allah Ta'ala semampu kita. Fattakullaha mastata'atum. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Nah, tidaklah Allah Ta'ala membebani sebuah jiwa kecuali yang dia mampu atau kecuali yang dia usahakan. Nah, kemudian berikutnya. Annal hanifiyyata millata Ibrahim. Sesungguhnya Hanifiyah itu adalah agama Ibrahim alaihissalam. Beliau agamanya apa? Agamanya adalah Islam. Makana Ibrahimu Yahudian, wala Nasranian, walakin kana Hanifan Muslima. Qala syarih, waffaqahu Allah Ta'ala, Allah Jalla wa'ala amara nabiyyana bittiba'i millata Ibrahim. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi kita, naam, bittiba'i millata Ibrahim. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi kita untuk mengikuti agama Ibrahim alaihissalam. Qala Ta'ala summa awhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Naam. Nabi kita aja diperintahkan untuk mengikuti ya, apalagi kita kan umatnya. Jadi juga masuk dalam perintah tersebut. Allah Ta'ala berfirman summa awhayna ilaika, kemudian kami wahyukan kepadamu an ittabi', hendaklah engkau itu mengikuti millata Ibrahim, agamanya Nabi Ibrahim, hanifa, yaitu al-mukbilu allahi wal-mu'ridu amma siwah. Terulang-ulang seperti ini biar mudah dihafal. Yaitu al-hanifu wa al-mukbilu allah wal-mu'ridu amma siwah. Wa makana minal musyrikin, dan beliau bukan termasuk orang-orang musyrikin. Naam. Al-hanifiyah millatul hanif. Hanifiyah itu adalah nisbah kepada agama al-hanif wa Ibrahim alaihissalam. Wal hanif huwa ini. Wal hanif huwa al muqbilu lillahi al mu'ridu amma siwah. Ini yang sering kita ucapkan itu ternyata ada di sini. Naam, ternyata ada di kitab ini. Naam. Al muqbilu lillahi al mu'ridu amma siwah, yaitu berpaling menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berpaling dari yang selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah al hanif. Naam. Makna daripada al hanif ini definisi pengertian yang bagus sebagaimana dimensikan oleh Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimahutaala dalam kitab beliau Jala'ilul Afham atau Jala'ul Afham. Naam. Itu. Jadi maknanya apa? Al-muqbilun Allahi al-mu'ridu amma siwa. Hadza huwa al-hanif, inilah al-hanif. Al-muqbilun Allahi biqalbihi wa amalihi wa niyyatihi wa maqasidihi kulluha lillah. Menghadapkan diri ya, orang itu menghadapkan diri kepada Allah Ta'ala dengan hatinya dan amalan-amalannya dan niat-niatnya dan tujuan-tujuannya seluruhnya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-mu'ridu amma siwah dan berpaling dari yang selain Allah Ta'ala. Wallahu amarna bittiba'i millata Ibrahim, dan Allah Ta'ala telah memerintahkan bagi kita pada kita untuk mengikuti agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj millata abikum Ibrahim, dan tidaklah Allah Ta'ala menjadikan ya, pada agama kalian itu perkara yang beratkan, perkara yang menyusahkan. Millah abikum Ibrahim, yaitu apa? Agama bapak kalian Ibrahim, agama Islam. Naam. Insyaallah Ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya bi'idznillah Ta'ala. Naam, pada pembahasan yang selanjutnya bi'idznillah Ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.